Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ulah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-16 dan 17 dari surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana. Sebelumnya Allah mengatakan laqad ja'akum rasuluna yubayyin lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir qad ja'akum minallahi nuru wa kitabun mubin. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada ahlul kitab bahwa diutus Muhammad alaihi salatu wassalam membawa cahaya, membawa kitab, membawa petunjuk, membawa al-haq. Maka di ayat yang ke-16 Allah mengatakan yahdi bihillahu man ittaba'a ridwana. Allah akan memberikan hidayah bagi siapapun yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjuki apa? Subulas salam, jalan keselamatan. Subhanallah. Selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di hari akhirat. Selamat dari kesesatan dan penyimpangan menuju petunjuk dan kebenaran. Subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Jalan-jalan keselamatan ini artinya bukan banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena jalan menuju Allah Subhanahu wa taala hanya satu. Allah mengatakan kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jalan yang satu yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para sahabat, para a'immah. Jalan kebenaran, subulas salam, artinya kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalam agama ini sangat-sangatlah banyak. Barakallahu fiik. Ketaatan dan ibadah di dalam agama ini sangatlah banyak, bervariasi. Barakallahu fiik. Tinggal orang melihat mana yang lebih mudah bagi dia untuk dia melakukannya dan langgeng melakukannya. Ketika seseorang diberi kelimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya as-sadaqah wal infaq fi sabilillah itu yang lebih utama bagi dia dan itu yang mudah bagi dia. Ketika seorang diberi kemampuan ilmiah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalan talabul ilmi wal amali bihi wad da'wa ilaihi itu yang paling utama bagi dia, karena itulah yang termudah bagi dia. Dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal orang melihat mana yang Allah mudahkan baginya dari jalan-jalan kebaikan ini. yang bisa dia lakukan terus menerus dan langgeng. Subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Kegelapan ini kegelapan kekufuran, gelapnya kesyirikan, gelapnya kebid'ahan, gelapnya maksiat, gelapnya kebodohan, serta gelapnya kelalaian. Ini semua kegelapan. Asyirku billah, gelap. Kufur billah, gelap. Bid'ah, kegelapan. Maksiat juga kegelapan. Kebodohan juga kegelapan. Kelalaian juga kegelapan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggantikannya cahaya, cahaya iman. Barakallahu fikum. Cahaya tauhid. Cahaya sunnah. Cahaya amal saleh. Cahaya ilmu. Cahaya zikir. Barakallahu fikum. Zikir yang menjadikan dia yang tabih, tidak berada dalam gelapnya kelalaian. Ilmu adalah cahaya yang menjauhkan dia dari gelapnya kebodohan. Sunnah menjadikan dia berada dalam cahaya, menjauhkan dia dari gelapnya kebid'ahan. Tapi amal saleh, ketaatan adalah cahaya, menjauhkan dia dari gelapnya maksiat. Tapi iman adalah cahaya, menjauhkan dia dari gelapnya kekufuran. At-tauhid adalah cahaya, menjauhkan dia dari gelapnya kesyirikan. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah menunjuki mereka menuju jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang saleh. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Berikutnya Allah mengatakan laqad kafar, sungguh telah kafir. Allah telah memvonis siapa ini? Orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibn maryam. Innallaha huwal masih ibn maryam. Orang-orang Nasara yang mengatakan bahwa al-masih, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah al-masih. Mereka tetap dengan syubhatnya. Karena Nabi Isa alaihi salatu wasalam lahir tanpa seorang ayah. Baik. Kalau hanya itu yang menjadi alasan, maka yang lebih berhak untuk dijadikan Tuhan adalah Adam alaihi salatu wasalam. Karena dia dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah, tanpa ibu. Bahkan Adam yang lebih berhak untuk dipertuhankan. Baik. Subhanallah. Maka mereka ini orang-orang yang mengatakan innallaha huwal masih ibn Maryam, Allah telah nyatakan kekafirannya. Maka kita sebagai seorang muslim jangan pernah ragu untuk mengatakan bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan semua agama yang dianut oleh orang penganutnya selain Islam, selain kaum muslimin, mereka adalah kufar. Mau tidak mau mereka disematkan gelar ini atau tidak, barakallahu fikum, mau atau tidak, gelar ini Allah Subhanahu wa taala telah gelarkan untuk mereka bahwa mereka adalah kufar. Karena sebagian di antara mereka tidak mau dikatakan kafir. Subhanallah. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu maryam. Jadi tidak boleh ragu-ragu tentang kekafirannya orang kafir. Barakallahu fikum. Kapan kita ragu, berarti kita meragukan firman Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dan mengajak kita untuk berpikir dengan firman-Nya, "Faman yamliku minallahi syai'an in arada an yuhlikal masiih ibn Maryam wa ummuhu wa man fil ardh jami'a." Terus siapa gerangan yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala? Jika sekiranya Allah menghendaki untuk mematikan Al-Masih ibn Maryam, mematikan Maryam sendiri dan mematikan seluruh umat manusia, siapa yang bisa menghalangi? Tidak ada. Berarti semuanya adalah manusia, semuanya adalah hamba, dan yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah yang boleh dipertuhankan, hanya Allah yang boleh disembah, karena semuanya manusia. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala dari mematikan seluruh hamba-hambanya. Maka Isa alaihissalatu wassalam tidaklah berhak untuk disembah, sebagaimana juga malaikat, sebagaimana siapapun, tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Qul faman yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiih ibna maryam wa ummuhu wa man fil ardh jami'a. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk mematikan mereka semuanya. Pertanda bahwa semuanya adalah makhluk, semuanya marbub, menghambakan diri kepada mereka-mereka ini berarti menghambakan diri kepada sesama makhluk, menghambakan diri kepada sesama yang lemah. Barakallahu fikum. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah menyatakan kepemilikannya. Milik Allah semua kerajaan langit dan semua kerajaan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Barakallahu fikum. Semua milik Allah, semua di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Baik. Allah menciptakan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Allah menciptakan Hawa tanpa ibu. Allah menciptakan Isa alaihissalam tanpa ayah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan semuanya dengan ayah dan ibunya. Ini untuk Allah Subhanahu wa taala tampakkan kekuasaannya. Baik. Allah mampu untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Baik, dipertegas di akhir ayat ini yang Allah mengatakan wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu untuk melakukan semua apa yang Allah inginkan. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena Isa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ayah sehingga dengannya disembah, ditinggikan sampai sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disembah. La hawla wala quwata illa billah. Semua adalah hamba, semua adalah makhluk. Sehingga tidak ada satupun dan siapapun yang boleh disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Ini barakallahu fikum pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kafirnya orang-orang Nasrani. Baik, karena mereka mempertuhankan Isa dan menyembahnya bersama atau beserta Allah Subhanahu wa taala, beserta dengan ibunya. Baik. Terus bagaimana jalan keselamatan? Jalan keselamatan satu-satunya, tidak ada yang lain, adalah mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menganut syariat yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam, karena tidak jalan keselamatan kecuali satu jalan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semuanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dengannya kita dijauhkan dari kegelapan dan dimasukkan ke dalam cahaya yang terang benderang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan.